A'azakumullah. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini masih melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu kiat melunakkan hati. Selanjutnya, yang berikutnya, kiat untuk melunakkan hati, hendaklah seseorang menyadari bahwasanya keberadaan dia di dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Ibaratnya dia adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan. Seseorang yang tinggal di negeri orang lain. Orang gharib, orang asing, bukan orang yang mukim. Dia adalah musafir, sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Imamul Bukhari rahimahullah memberikan judul babnya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan, ingin menyeberang suatu jalan menuju tempat tertentu. Ini adalah salah satu kiat untuk melunakkan hati, sehingga seseorang tidak merasa dirinya ini akan kekal selama-lamanya di dunia, atau dia memperpanjang angan-angan. Dan tidak segera beramal dengan amalan yang hari ini hendaknya harus dikerjakan. Menunda amalan. Disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, Rasulullah memegang pundakku. Faqala, lalu beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadikanlah dirimu di dunia seakan-akan engkau orang asing atau seseorang yang ingin melewati suatu jalan, menyeberang jalan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar menambahkan dengan ucapan beliau, "Idza amsayta fala tantadhiri shabah." Apabila kamu di waktu sore hari, jangan menunda amalan menunggu waktu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila kalian berada di waktu pagi, jangan menunda amalan menunggu waktu sore. "Wa khudh min sihhatika limaradik." Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang rasa sakit. "Wa min hayatika limautik." Gunakanlah masa hidupmu dengan sebaik-baiknya sebelum kematianmu. Jadi makna seseorang ketika dia meyakini tentang hal ini, dia bukanlah seorang yang mukim selama-lamanya di dunia. Konsekuensinya, maka dia segera beramal dan memperbanyak amalan. yang bisa dilakukan di hari ini, ya, jangan ditunda sampai datang hari besok. Demikian pula yang bisa diamalkan di sore hari, jangan ditunda, ya, sampai datang waktu pagi. Menggunakan kesempatan kesehatan sebelum datang rasa sakit. Ya, menggunakan kesempatan waktu hidup sebelum kematian. Karena kalau sudah datang penyakit, banyak penghalang-penghalang yang menghalangi dia dari amal soleh. Datang kematian, sudah ditutup, ya, pintu amal. Ditutup pintu amal. Yang ada nanti hanyalah penyesalan, ya. Dan Allah sudah peringatkan, jangan sampai kita seperti orang-orang yang kalau sudah datang ajal, mereka mengatakan, lau akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Jangan seperti seperti mereka, orang-orang yang apabila telah datang ajalnya, mereka mengatakan, seandainya engkau wahai Allah mengakhirkan, menunda ajal kami, maka kami akan bersedekah. Naam. Dan aku akan menjadi orang-orang soleh. Ini penyesalan yang tidak ada gunanya. Bersegera dalam beramal akan terjauhkan dari berbagai macam fitnah. Ya, segera beramal ini menjauhkan dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah dengan segala macamnya yang beraneka ragam. Ya, fitnah wanita, fitnah perpecahan, perselisihan, ya, fitnah yang akan merusak hati seseorang. Itu semua bisa ditinggalkan, fitnah-fitnah itu dihindari dengan bersegera melakukan amal soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, badirul bil a'mal fitanan, ya, kaqita'il lail al muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang mana fitnah tersebut, ya, saking banyaknya seperti kepingan-kepingan, ya, di malam hari yang gelap. Naam. Bersegera beramal. Karena dengan banyak beramal, hati kita akan menjadi lunak. Bersegera memperbanyak amal dan memperbanyak ibadah. Karena dengan banyak beribadah, hati seseorang akan menjadi lunak. Bab yang berikutnya, kiat yang berikutnya, yaitu memendekkan angan-angan. Ya. Kiat yang berikutnya untuk melembutkan hati, melunakkan hati, yaitu memendekkan angan-angan, cita-cita dalam masalah dunia ini dipersingkat. Ya. Jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting bisa cukup untuk kehidupan dia dan mencukupi kebutuhan anak istrinya. Nah. Imam Bukhari rahimahullah telah mengatakan, babun fil amali wa tulihi, bab tentang, ya, panjangnya angan-angan seseorang. Yang ini merupakan celaan. Rasulullah SAW mencela orang-orang yang memperpanjang angan-angannya. Disebutkan firman Allah Ta'ala, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka sungguh dia telah beruntung. Ya. Jadi cita-cita seorang muslim, ya cita-cita seorang muslim itu cukup dia itu bisa terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Nah. Jadi maksudnya di sini mempersingkat, memperpendek angan-angan dalam masalah dunia, yang penting dia itu kecukupan, kebutuhannya tercukupi, anak istrinya tercukupi, kemudian banyak beramal soleh. Cita-cita yang tinggi adalah bagaimana dia itu masuk surga dan dihindarkan dari api neraka. Nah, disebutkan orang yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia adalah orang yang beruntung. Faqad faz, faqad faza. Dia telah beruntung. Nah, dia telah beruntung. Dunia itu akan datang dengan sendirinya, insya Allah. Ya, sebagaimana kemarin telah kita bacakan tafsir firman Allah Ta'ala, ya, barang siapa man amila solihan min zakarin au unta wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka aku akan berikan, kata Allah SWT, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Jaminan dari Allah SWT, orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kebahagiaan. Kebaikan itu adalah rizqul halal, rizki yang halal. Kebaikan itu adalah al-qona'ah, sifat qona'ah. Kebaikan itu adalah diberi taufik untuk beramal soleh. Diberi kekuatan, dimudahkan untuk beramal soleh. Kebaikan itu, hayatan thayyibah, juga meliputi kebahagiaan dia, ketenteraman hidup, ketenangan jiwa. Dan yang terakhir, kebahagiaan yang sempurna adalah al-jannah. Dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat. Mengutamakan kehidupan akhirat, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man kanatil akhiratu hammahu ja'ala ghinahu baina ainaihi wa jama'a syamlahu wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat menjadi tekadnya, keinginan kuatnya adalah akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan itu di hadapannya, rasa cukup selalu ada padanya, ya, dan hatinya akan tenang, tekadnya bulat, ya, tidak tercerai-beraikan urusannya, dan akan datang dunia kepadanya dalam keadaan dunia itu hina, ya, dunia yang merendahkan dirinya kepada dia, bukan dia yang merendahkan diri terhadap dunia, tapi dunia sendiri yang datang, dunia meminta-minta untuk dimanfaatkan, ya. Ini orang yang keinginannya mencari akhirat. Sebaliknya, wa man kanat ad-dunya, wa man kanat ad-dunya hammahu farraqa syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi ad-dunya illa ma qudira lahu. Kebalikannya, barang siapa yang dunia menjadi tekadnya, keinginannya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Akan dijadikan kemiskinan selalu di hadapannya, merasa kurang, ya gelisah, selalu resah. Dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuk dia. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Jangan khawatir, seseorang itu tidak akan meninggal dunia, tidak akan dijemput oleh ajalnya sampai dia itu meraih apa yang telah dirizkikan kepadanya. Ya. Setelah dia itu mendapatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah rizkinya, maka dia baru diwafatkan. Sebelum seseorang itu mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah berupa rizki, maka dia belum menemui ajalnya. Ya. Dalam permasalahan ini, Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW, beliau menasihatkan kepada kita dengan ucapan beliau, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa'innal yawma amalun wala hisabun wagodan hisabun wala amal. Kata beliau, dunia pergi membelakangi kita. Sesuatu yang lewat, sesuatu yang sudah kita manfaatkan, ya, hilang. Wartahlatil akhirah muqbilah. Sebaliknya, akhirat datang, ya, menghadap kepada kita. Dan kita pun menghadapi akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing dari keduanya ini punya anak-anak. Ya, dunia punya anak-anak. Akhirat juga punya anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian, ya, anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'i dunia. Dan janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia. Ya, penghamba dunia. Mengabdi kepada dunia. Ini orang-orang yang celaka. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ya, celaka orang-orang yang menghamba kepada dinar, uang, mata uang dari emas. Celaka orang-orang yang menghamba kepada dirham, mata uang dari jenis perak. Fainal yawma amalun. Dia mengatakan, hari ini adalah untuk beramal. Ya. Dunia adalah tempat beramal. Wala hisab. Dan tidak ada hisab. Tidak ada hisab. Tidak ada perhitungan. Waghadan hisabun wala amal. Sedangkan besok, yaitu di akhirat. Ya. Yang ada adalah hisab. Dan tidak ada amalan lagi. Sudah ditutup lembaran-lembaran catatan amal. Ya, tinggal dibuka hasilnya, catatan dia, rapot dia. Nah, maka barang siapa yang banyak beramal, dengan amalan kebaikan dia akan beruntung. Orang-orang yang sedikit, ya, kebaikannya dia akan celaka. Famang takulat mawazinuhu bahwa fi 'aisyatir radiyah, ya, barang siapa yang berat timbangannya, amalannya, amalan kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dia senangi, mendapatkan al-jannah. Faman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempatnya adalah Hawiyah. Hawiyah adalah neraka. Naam. Nasihat dari beliau Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan kepada kita bahwasanya dunia itu akan lenyap, akan membelakangi kita, sebaliknya akhirat ya semakin dekat menghadap kepada kita. Masing-masing dari keduanya punya anak-anak ya. Maka kita disuruh memilih agar menjadi anak-anaknya akhirat, menjadi penghuni al-jannah ya. Jangan banyak angan-angan, yang penting kita selamat, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, sudah cukup. Adapun memperpanjang angan-angan tertelah sebagaimana hadis yang akan kita baca dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar kepada kami ya, gambar yang bentuknya segi empat. Ya kayak gini ya, menggambar segi empat, kayak gini segi empat ya. Wa khatta khattan fil wafati kharijan minhu. Kemudian Rasulullah menggambar garis yang di tengah sampai keluar dari batas segi empat tadi ya. Rasulullah ingin menggambarkan manusia dan menggambarkan angan-angannya. Angan-angan manusia itu panjang, keinginannya yang melebihi umurnya, bercita-cita tinggi, ternyata sebelum itu dia menemui ajalnya. Wa khatta khututan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati. Rasulullah kemudian menggambar garis-garis kecil dari di samping garis yang ada di tengah tadi. Ya, garis-garis yang ada di bawahnya. Min janibihi allazi fil wasat, yaitu garis yang ada di tengah di bawahnya. Nah, jadi gambarnya tadi kotak seperti ini. Kemudian digaris sampai keluar dari kotak. Kemudian di dalam kotak ini di bawahnya ada garis-garis kecil ya, banyak. Apa maksud dari gambar ini? Beliau mengatakan hadzal insan. Ini ibaratnya adalah seorang manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi, dan ajalnya sudah mengelilingi dia. Ya, garis kotak ini adalah ajalnya. Dia tidak keluar dari ajalnya. Dia tidak bisa melampaui ajalnya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Garis yang sampai keluar dari batasan kotak tadi, batasan yang garis segi empat ini adalah angan-angan dia. Ya, angan-angan panjang. Wa hadhihi al-khutatu sigharu al-a'rad. Garis-garis yang di bawah tadi ini adalah penghalang-penghalang dia dalam hidupnya. Sakit ya, terhalangi dia untuk beribadah karena kesibukannya, atau dia terlupakan dari ibadahnya, atau dia sibuk dengan kesibukan yang lain. Ini adalah a'rad, penghalang-penghalangnya banyak ya. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Kalau luput dari penghalang yang satu, nanti dia akan dihalangi oleh penghalang yang lain. Wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Kalau terhalang dari yang satu, pasti dia nanti akan terhalangi lagi oleh yang lainnya. Ya. Rasulullah menggambarkan ya, manusia itu angan-angannya panjang. Ini kebanyakan manusia yang mereka yang memanjangkan angan-angannya. Ini kebanyakan manusia. Dan hukumnya seperti tadi, tercela. Yang tercela memanjangkan angan-angan. Yang dituntut dari kita adalah segera beramal dan memperbanyak amal soleh. Ini yang dituntut dari syariat, na'am, dari kita. Sebagaimana tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksud tujuannya adalah beribadah. Nah, jadi kesimpulannya bab yang berikutnya, kiat yang berikutnya, seorang itu bisa lunak hatinya kalau dia itu mempersingkat angan-angannya. Cita-citanya dalam masalah dunia itu tidak perlu ya ditinggi-tinggikan setinggi langit, ya kata orang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dalam masalah dunia, raihlah dunia sebanyak-banyaknya. Dalam Islam tidak. Ya, yang penting seseorang itu rizkinya cukup. Ya, dia dalam keadaan beriman. Dan dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beruntung. Sebagaimana hadis yang kemarin kita bacakan, qad aflaha man amana, sungguh telah beruntung orang yang beriman. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki dengan rezeki yang cukup. Ya, cukup untuk kehidupan dia dan anak-anaknya. Naam. Tidak meminta-minta, tidak. Namun cukup bagi dia, berbarokah. Wa qana'ahum lahu bima atahu, dan Allah berikan qana'ah dengan apa yang diberikan kepada dia, sifat qana'ah. Angan-angan itu tercela, ya kecuali, ya kecuali angan-angan untuk beramal kebaikan. Untuk beramal kebaikan. Dicontohkan oleh para ulama seperti seorang alim, seorang yang berilmu, dia punya cita-cita dipanjangkan umurnya untuk mengarang suatu kitab. Kitab yang isinya ilmu. Ya. Dalam masalah ini tulul amal, memperpanjang angan-angan, cita-cita dalam masalah kebaikan ini, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Kemudian kiat yang berikutnya untuk melunakkan hati, hendaklah seseorang itu berhati-hati dan mewaspadai terhadap fitnah dunia. Ya, berhati-hati dan mewaspadai terhadap fitnah dunia. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Auf radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah ke negeri Bahrain, suatu negara yang dulu termasuk wilayah Yaman. Bahrain sekarang menjadi negara yang berdiri sendiri, ya, di Timur Tengah. Bahrain dulu penduduknya beragama Nasoro, kemudian ditaklukkan, dapat dikalahkan, dan Rasulullah SAW mengambil jizyah dari mereka, upeti, ya, yang disetorkan kepada pemerintah kaum muslimin. Karena mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka membayar jizyah. Yang diutus untuk mengambil jizyah adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan penduduk Bahrain. Wa ammara alaihim al-Ala ibn al-Hadrami. Rasulullah mengangkat pemimpin, ya, kepala negara di Bahrain tersebut, seorang sahabat, yaitu Al-Ala ibn al-Hadrami. Faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Kemudian datanglah Abu Ubaidah dengan membawa harta dari Bahrain. Fasami'atil angsaru biqudumihi. Orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Fawafadhu salata subhi ma' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, orang-orang Ansar, salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sebelumnya mungkin masjid-masjid di sekitar Madinah selain Masjid Nabi ada beberapa masjid. Namun di hari itu orang-orang Ansar semuanya salatnya di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadima Abu Ubaidah. Falamang sorofa ta'arradu lahu. Tatkala Rasulullah SAW selesai dari sholat subuh, maka para sahabat menghadap kepada Nabi SAW. Ya, menghadap kepada beliau, menampakkan wajah-wajah mereka, ya. Mereka berharap mendapatkan bagian dari harta tersebut. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum tatkala melihat mereka, orang-orang Ansar, orang-orang yang membela beliau, yang mempersiapkan tempat tinggal, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lain, sahabat yang berhijrah. Orang-orang Ansar ketika mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah, mereka menghadap kepada Nabi dan menampakkan wajah-wajah mereka, mengharap mendapatkan harta dari Bahrain. Maka Rasulullah tersenyum melihat para sahabat, ya, dalam keadaan seperti itu. Wa qala adunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah wa annahu ja'a bi syai'in. Saya tahu kalian mendengar kedatangan Abu Ubaidah dalam keadaan Abu Ubaidah membawa sesuatu. Qalu ajal ya Rasulullah. Mereka kemudian mengatakan, Rasulullah kemudian mengatakan kepada mereka, benar wahai Rasulullah. Qala fa'abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Rasulullah kemudian mengatakan, berbahagialah kalian dan berharaplah sesuatu yang bisa menyenangkan kalian. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Walakin akhsha alaikum antum tata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi saya khawatir menimpa kalian dibukakannya kepada kalian dunia sebagaimana telah dibukakan dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Dan kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba berambisi terhadap dunia. Fatuhliyakum fatulhiyakum kama alhadhum. Maka dunia itu akan melalaikan kalian sebagaimana dunia telah melalaikan orang-orang sebelum kalian. Dalam riwayat yang lain, maka kalian akan dibinasakan oleh dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh dunia pula. Perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan bahwasanya bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah dibentangkannya dunia. Sehingga tatkala dibentangkan dunia, manusia berlomba-lomba dalam mencarinya, saling bersaing untuk mencari dunia, bahkan saling menjegal, saling membunuh di antara mereka hanya untuk mendapatkan dunia. Dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, mengingatkan kita supaya kita tidak dibinasakan oleh dunia sebagaimana dibinasakannya orang-orang sebelum kita. Nah, jadi untuk melunakkan hati, kita harus mewaspadai terhadap fitnah dunia. Yang semakna dengan dunia adalah fitnah wanita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Inna dunya halwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini sesuatu yang manis, hijau, yang menyenangkan, menggiurkan. Baina Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah SWT menguasakan dunia kepada kalian. Dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan di dunia. Nah, kita mendapatkan amanah mengurusi dunia. Dunia boleh kita manfaatkan, namun ada konsekuensinya. Fayang duru kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Lalu beliau mengatakan, fattakun dunya wattakun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Takutlah terhadap dunia, hati-hatilah terhadap dunia, dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Harta dan wanita. Banyak orang terjerumus dalam jurang kehinaan karena dua fitnah ini. Harta dan wanita. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Di dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW menceritakan tentang perihal dunia, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan, "Inna aktsara ma akhafu 'alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardi." Sesungguhnya sesuatu yang lebih menakutkan diriku atas kalian, yaitu apa yang Allah keluarkan untuk kalian dari barokahnya bumi. Apa yang Allah tumbuhkan dari bumi, apa yang Allah keluarkan dari bumi. Tumbuh-tumbuhan ya, yang bernilai tinggi, atau bahan tambang, emas, perak, minyak ya. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya bumi. Qila wa ma barakatul ard? Wahai Rasulullah, apa itu barokahnya bumi? Qala zahratud dunya. Barokahnya bumi adalah perhiasan dunia. Ya. Dari perhiasan yang bernilai tinggi. Mutiara-mutiara yang diambil dari lautan. Dari binatang-binatang laut, permata, zamrud, emas, perak, bahan tambang, gemerlapnya dunia, gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil yang mewah, zahratud dunia. Ini yang sesuatu yang paling besar yang beliau takutkan terhadap umatnya. Faqala lahu rajulun hal ta'til khairu bisyarr. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah akan datang ya, kejelekan setelah adanya kebaikan? Apakah kebaikan itu akan membawa kejelekan? Ya. Barokah bumi adalah kebaikan. Apakah pada kebaikan itu kemudian memunculkan kejelekan? Fasamata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdiamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna annahu yunzalu alaihi, sampai kami menyangka bahwasanya sedang diturunkan wahyu kepada beliau. Thumma ja'ala yamsahu an jabinihi, kemudian beliau mengusap keningnya ya, berkeringat, kemudian beliau usap. Faqala aina sa'il, lalu beliau bertanya, di mana orang yang bertanya tadi? Qala ana, sahabat itu pun mengatakan, saya. Qala Abu Sa'id, laqad hamidnahu hina tala'a lidzalik. Perawi hadis mengatakan, Abu Sa'id mengatakan, kami senang ya, kami memuji Allah tatkala kami melihat keberadaan Rasulullah SAW menyambut ya, pertanyaan orang yang bertanya tadi. Karena sebelumnya para sahabat khawatir jangan-jangan Rasulullah sedang marah, beliau terdiam. Maka tatkala beliau nampak wajahnya berseri kembali kemudian menanggapi pertanyaan orang yang bertanya, para sahabat kemudian senang. Hamidnahu. Kami pun memujinya. Qala la ya'til khairu illa bil khair. Jawaban Nabi ketika ditanya apakah kebaikan itu akan membawa kejelekan, maka jawaban beliau, la ya'til khairu illa bil khair. Tidaklah datang kebaikan kecuali dengan kebaikan. Kebaikan itu akan membawa kebaikan, kata beliau. Jadi kebaikan tidaklah datang dengan kejelekan. Harta, rizki dari Allah SWT, rizki yang baik, itu kalau dimanfaatkan dengan baik, diolah, dibelanjakan dengan yang baik, akan mendatangkan kebaikan. Ya. Tapi sedikit orang yang bisa melakukannya. Sedikit. Ya. Adapun kalau harta itu sebenarnya adalah baik. Dan dia akan mendatangkan kebaikan. Ini hakikatnya. Nah, sehingga jawaban Nabi tegas. La ya'til khairu illa bil khair. Tidaklah datang kebaikan kecuali dengan kebaikan. Jadi harta yang halal. Dikelola dengan cara yang halal. Dibelanjakan dengan yang halal. Itu adalah baik. Nah. Kemudian beliau. Memberikan tahzir terhadap fitnah dunia. Agar kita berhati-hati. Inna hadzal mal khadiratun hulwatun. Sesungguhnya harta ini harta yang hijau dan manis. Sesuatu itu digambarkan dengan warna hijau karena hijau ini adalah warna yang menarik, menarik hati seseorang, memikau pandangan, menajubkan ya penglihatan seseorang ketika melihatnya. Harta seperti itu. Ya, kalau bahasa kita, kalau lihat duit matanya hijau. Ya, matanya hijau. Harta adalah hijau dan manis. Penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna kullama anbata ar-rabi'u yaqtulu habatan au yulim. Kemudian beliau menggambarkan, dan sesungguhnya setiap apa yang ditumbuhkan oleh bumi di musim semi, ada yang sifatnya membunuh, ya, membunuh binatang, keracunan karena makan makanan sembarangan yang tumbuh di musim-musim semi tersebut. Au yulim, atau membuat dia sakit yang hampir saja mati. Illa akilatal khadirah, ya, kecuali binatang ternak yang dia memakan yang baik-baik. Akalat hatta idam taddat khasirataha istakbalatil asyamsu fattarrat wasalatat wabalat. Binatang yang baik, binatang yang biasa memakan yang baik-baik, dia akan memakan sampai puas, sampai penuh isi perutnya. Kemudian dia berjemur di matahari, ya. Kemudian membuang hasil-hasil makanannya melalui saluran kencing dan saluran beraknya. Tuma ada fa'akalat, hewan yang baik ini kembali memakan, mengulangi kehidupan sehari-harinya seperti itu, makan makanan yang baik, bisa memilih, bisa hidup terus memanfaatkan ya apa yang Allah tumbuhkan di musim semi tersebut. Nah, ini perumpamaan yang Rasulullah gambarkan. Sebagian manusia, ada orang yang bisa memanfaatkan harta, menggunakannya dengan baik, ya, mencarinya dengan yang baik, kemudian diinfakannya pun dengan cara yang benar, dan selalu itu yang menjadi kebiasaannya. Nah, sehingga Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya sebaik-baik harta adalah hartanya orang yang soleh. Ni'mal malu soleh li rajuli soleh. Ya. Sebaik-baik harta yang baik adalah hartanya orang soleh. Nah. Dia bisa mencari harta dengan cara yang halal, ya. Kemudian dia belanjakan dengan cara yang halal, banyak hartanya, banyak sedekahnya. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk berlomba-lomba dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini boleh berlomba-lomba. Sebagaimana hadis yang Rasulullah menyatakan, la hasada illa fitnatain. La hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad. Ini tidak boleh ada rasa hasad kecuali dalam dua perkara. Ya. Salah satunya adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seorang yang diberi harta dan hartanya itu dibelanjakan untuk yang bermanfaat, ya, untuk kebaikan, dihabiskan untuk perkara-perkara yang halal. Ini boleh seseorang untuk, ya, berlomba-lomba dalam masalah ini. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara ini. Kemudian dalam hadis yang panjang ini, Rasulullah SAW mengingatkan kembali, wa inna hadzal mala hulwatun. Sesungguhnya harta ini manis. Ya, harta manis. Man akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unatu huwa. Barang siapa yang mencarinya dengan cara yang hak dan membelanjakannya dengan cara yang hak, maka sebaik-baik penolong adalah harta yang seperti ini. Sebaik-baik penolong adalah harta yang seperti ini. Wa man akhadahu bi ghairi haqqihi kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Dan barang siapa yang mencarinya tanpa cara yang benar atau dengan cara yang salah, maka dia itu seakan-akan orang yang makan dan tidak pernah merasakan kenyang. Ya. Perhatikan dalam hadis ini, ya, manusia disebutkan dalam hadis ini terbagi menjadi dua, yang kalau kita jabarkan hakikatnya mereka menjadi empat golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang mencari harta dengan cara yang benar dan dibelanjakan dengan cara yang benar, ya, maka ini adalah harta yang paling baik bagi dia, harta yang akan menolong dia, disodakohkan, yang mana sodakoh itu akan menjadi bukti nanti di hari kiamat, ya, bukti keimanan dia, sebagaimana dalam hadis bahwa sodakoh itu burhanun. Dan sodakoh itu adalah burhan, ya, bukti tentang keimanan dia. Bukti dia itu beriman kepada Allah, karena yang namanya harta sangat dicintai oleh manusia. Wa innahum li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya mereka manusia dalam mencintai harta sangatlah kuat cintanya. Maka tatkala seorang mensodakohkan harta, maka ini menunjukkan bukti keimanannya. Ya. Sehingga dikatakan dalam hadis, wasodaqatu burhanun. Sodaqah sebagai bukti. Bukti keimanan dia sebagai burhan. Golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bisa mengelola hartanya. Mencarinya dengan baik. Diinfakkan pula dengan cara yang baik. Yang nanti di hari kiamat semua kita akan ditanya di hadapan Allah SWT. Nam, tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya empat perkara. Di antara perkara yang dipertanyakan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana diambil, dari mana dicari, dan kemana dibelanjakannya. Ya. Golongan yang pertama ini dia akan selamat, dia bisa menjawab, bisa mempertanggungjawabkan harta yang dia peroleh, diambil dari mana, diperoleh dari mana, kemudian diinfakkan kemana. Golongan yang kedua, yaitu sebaliknya. Orang-orang yang mencari harta dengan cara yang salah, dengan cara yang haram, kemudian dibelanjakannya dengan cara yang haram juga. Ini sejelek-jelek manusia. Ya, mereka seperti binatang, makan dan minum, tidak memperhatikan syariat, tidak mempedulikan dari mana harta yang dia makan, ya, dari mana uang yang dia peroleh, kemudian kemana dibelanjakannya, tidak diperhatikan. Ya, neraka tempatnya, sebagaimana hadis ayyumalahmin nabata min suhtin annaru awlabih. Daging siapapun yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Neraka lebih pantas untuk memakannya. Kemudian golongan yang ketiga, orang-orang yang tahu bagaimana cara mencari harta yang benar. Dia berusaha mencari harta dengan cara yang halal, namun diinfakannya dengan cara yang haram. Ya, mungkin karena kebodohannya, karena kebiasaannya di tempat tersebut, ya, berfoya-foya, minum khamr, minuman keras, menjadi kebiasaan adat, ya, dikira atau dia belum tahu hukumnya, suatu perkara yang boleh-boleh saja, ya, atau israf, pemborosan dalam membelanjakan harta, atau dalam perkara-perkara bid'ah yang dia yakini itu adalah syariat. Ya, berbondong-bondong menginfakkan harta untuk meninggikan kuburan. Ya, berbondong-bondong mengumpulkan harta rame-rame, melakukan kesyirikan ziarah kubur, meminta kepada penghuni kuburan tersebut, meminta kepada wali-wali. Ya, kasihan, siang malam dia bekerja mencari nafkah di pasar dengan cara yang halal, kemudian karena ketidaktahuannya terhadap syariat, dia belanjakan harta tersebut kepada hal yang diharamkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga perlunya kita untuk belajar, ya, perkara-perkara yang disyariatkan itu apa saja, sehingga kita bisa membelanjakan harta kita, membiayai anak sekolah sampai ke perguruan tinggi. Ya, ternyata ilmu yang dipelajari adalah ilmu perbankan yang semuanya berkisar tentang riba. Ya, seperti menjadi sia-sia saja. Ilmu-ilmu kalam, ya, sampai menghabiskan waktu membelanjakannya, bahkan berlomba-lomba berbangga-bangga sampai menjual tanah, menjual rumah untuk pembiayaan, ya, sekolah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ya, ilmu-ilmu yang diharamkan, ya, banyak dipelajari di sekolahan-sekolahan. Kemudian yang golongan yang keempat, orang-orang yang membelanjakan, mencari harta dengan cara yang haram, kemudian dia salurkan kepada perkara yang baik. Contohnya apa? Orang yang korupsi, suka korupsi, tapi dia juga senang membangun masjid. Ya, suka membangun, ya, sekolahan-sekolahan, misalnya pondok-pondok dibantu. Tapi dia harta yang dia cari adalah dengan cara yang haram. Bagaimana, apakah diterima di sisi Allah amalan orang tersebut? Jawabannya tidak. Harta yang haram, nah, tidak diterima di sisi Allah SWT. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik. Tidak menerima di sisinya kecuali yang baik. Ya, kecuali yang baik. Orang-orang yang seperti ini biasanya mereka melakukannya pun itu pun karena ada niatan-niatan yang lain, ada tendensi ya, supaya terpilih lagi, karena sebelumnya adalah pejabat misalnya, supaya terpilih lagi dia membangun masjid, membangun ini, membangun itu. Padahal tahu ya, harta yang dia cari harta yang tidak halal. Nah, ini golongan manusia. Dari empat golongan ini yang beruntung cuma satu, yang tiga semuanya rugi. Itu golongan yang pertama saja. Nah, oleh karena itu memang kita harus waspada dan hati-hati dalam perkara dunia ini. Nah, bukannya kita mengharamkan tentang dunia, boleh-boleh saja. Banyak para sahabat yang kaya raya, ya, bahkan kekayaannya pun kalau dibandingkan dengan kekayaan orang sekarang melebihi ya, kekayaan para sahabat. Sebagian sahabat seperti Uthman bin Affan, sahabat yang lainnya juga, kalau dinominalkan dengan rupiah sekarang, ya, banyak dari kalangan mereka yang mungkin lebih. Nah, namun mereka bisa membelanjakan harta dengan cara yang dibenarkan. Nah, yang dituntut dari kita adalah yang seperti ini. Ya, harta itu adalah sebaik-baik sarana dan sebagai fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Kita tutup majelisnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.